dahulu terasa indah. Tak ingin lupakan permasalahan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainkan ku berulang-ulang kali. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diam pasang ombak. Kembali dalam gerai berenang, serahkan cinta tulus di dalam hati. Tapi sampai We'll be right back.